بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Ta'ala, bersyukur dan berbahagia kita Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan pada kita nikmat yang tiada terkira. Allah berikan kesehatan dan keselamatan, Allah berikan petunjuk dan pertolongan sehingga kita bisa kembali ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat wal afiat. Dan iwafila barakallahu fikum, beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Zadul Ma'ad, beliau menyebutkan arba'atun tajribur rizqi, ada empat perkara yang bisa menarik rizki bagi kita, yang akan membuka pintu rizki bagi kita. Tentunya seorang mukmin atau seorang hamba, seorang insan manusia, semua selalu berharap agar Allah tambahkan rizki padanya. Namun terkadang harapan tinggal harapan, tiada kunjung datang yang diharapkan. Bisa jadi karena tertutup pintunya dan dia tidak membuka. Maka beliau ingatkan kepada kita di antara pintu pembuka rizki bagi kita, katanya beliau rahimahullah ta'ala, pertama, qiyamul lail, yaitu kita mendirikan qiyamul lail, solat di malam hari. Karena pada waktu inilah beliau Rasulullah menghabarkan kepada kita Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit bumi ini. Kemudian beliau sampaikan kepada kita untuk kita berdoa kepada Allah di saat ini. Seperti Allah sebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Isra, Allah Ta'ala sampaikan kepada kita, Aqimis salata lidunuki syamsi ila ghasyakil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Allah sampaikan, dan kalian dirikanlah salat pada awal siang, yakni di ketika terang di siang hari matahari terbit, dan juga ketika sore matahari terbenam menjelang malam, dan juga saat fajar menjelang fajar terbit. Dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Ini Qur'an al-fajr, salat fajar ini disaksikan, yakni disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah. Makanya ikhwafillah barakallahu fikum, beliau ingatkan kepada kita Rasulullah SAW bahwa malaikat-malaikat penjaga kita manusia akan bertukar shift antara malaikat yang tugasnya menjaga siang hari dan malaikat yang tugas menjaga kita malam hari, itu tukarnya, waktu pertukaran shiftnya itu di sholat subuh dan sholat asar. Sehingga Allah perintahkan kepada kita dalam ayat yang lain, hafidhu ala sholawat wa sholatil wusta. Kalian pelihara sholat lima waktu, termasuk yang utama sholat wusta, pertengahan. Beliau menggambarkan bahwa malaikat bertukar shift. Yang di waktu subuh malaikat malam, ya, dia akan pergi meninggalkan kita dalam keadaan kita sholat. Kata beliau, tabadalul malaikah, malaikat bertukar di waktu ini. Sehingga Allah Ta'ala ketika malaikat ini lapor kepada Allah tentang hamba, Allah tanya, bagaimana hambaku? Malaikat akan menjawab, ya, aku datang dia, ya Allah, dia sholat. Aku tinggalkan dia, dia dalam keadaan sholat. Maksudnya datang di waktu maghrib, ya, di waktu asar, dalam pertukaran, ya, siang dan malamnya, dalam keadaan kita sholat. Subuh dia mau pergi, sholat kita. Begitupun dia datang yang menjaga siang, di waktu subuh datang, kita sholat subuh. Dia pergi, kita sholat asar. Sehingga dilaporkan hamba selalu dalam keadaan sholat. Kemudian afila barakallahu fikum, dalam ayat berikutnya Allah katakan, wa minal laili fatajahhad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian waktu malam kerjakan olehmu salat tahajud sebagai amalan nafilah, bukan fardu tapi nafilah. Semoga dengannya Allah akan mengangkat derajatmu, kedudukanmu pada tempat yang terpuji, kata Allah Azza wa Jalla. Dan afila barakallahu fikum, beliau menghabarkan Rasulullah SAW kepada kita apa yang Allah firmankan dalam hadis qudsi ketika beliau mengatakan, yanjilu rabbuna ila sama'id dunya fi sulusil akhir. Rabb kita Allah Ta'ala turun ke langit bumi ini pada sepertiga malam akhir. Dan Allah Ta'ala berfirman, may yastaghfirni aghfir lahu wa may yas'alani a'tahu wa may yad'uni fastajib lahu hatta tad'ul fajr. Allah berfirman, siapa minta ampun padaku pasti aku ampuni, dan siapa meminta padaku aku beri, dan siapa berdoa padaku pasti aku kabulkan doanya, itu terus sampai terbit fajar. Sehingga ya fil barakallahu fikum, kalau kita ingin dibukakan pintu rizkinya, jangan bangun terlambat. Sebelum subuh kalau bisa sudah bangun. Seperti Nabi SAW kerjakan ini tiap malam. Kalaupun kita tidak cukup untuk sholat, ya, tahajud, barangkali jangan lupa witirnya. 3 rakaat atau paling tidak, kalau mepet sekali 1 rakaat, jangan lupa. Saat Allah turun ke langit bumi ini, itu saat yang paling dekat kita dengan Allah diantaranya, dan waktu yang paling mustajabah. Sehingga Allah sampaikan dalam firman-Nya ini tadi, untuk siapa orang yang minta ampun Allah ampuni, orang yang dia meminta Allah beri. Kita minta apa ya ikhwah? Seperti yang diminta Rasulullah SAW, jangan lupa. Apa yang dia minta? Rasulullah SAW mengatakan dalam doanya, dalam hadis Ummu Salamah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat, dan aku mohon padamu rizki yang baik. Terkadang yang ada dalam benak pikiran kita, dalam hati kita, maunya rizki yang banyak. Tidak peduli baik atau tidak baik, yang penting banyak. Itu kadang kita manusia. Sehingga Nabi bimbing kita, Rasulullah membimbing kita kalau minta rizki yang baik. Sehingga Allah kasih sedikit ya baik, Allah kasih banyak juga baik. Itu. Jangan kita mau banyak-banyak, sehingga manusia ketika dikasih sedikit, kecewa. Dikasih banyak, tidak puas. Dikasih berlebih, bangga. Tidak ada baiknya. Tidak ada barokahnya. Mintalah kepada Allah di waktu-waktu seperti ini. Jangan sampai kita terbuai dengan dunia. Pagi sebelum subuh sudah berangkat untuk berjualan ke pasar, bawa barang dagangan. Ya, pagi-pagi sekali sampai lupa Allah sang pemberi rizki. Ya, kita mengais rizki tapi lupa sama sang pemberi rizki. Allah Ta'ala kita lupakan. Jangan. Rugi kita. Kita cuma dapat sedikit dari dunia. Jangan lupakan bagian kita di akhirat. Ini pertama hadirin. Untuk membuka rizki kita. Mulailah hidup hari kita dengan qiyamul lail. Berdoa kepada Allah, mohon pada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita. Dan subhanallah ikhwah, untuk qiyamul lail ini bukan hanya rezeki dunia yang Allah beri, akhirat Allah beri, Allah jamin. Sebagaimana yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Mereka orang-orang yang jauh lambung-lambung mereka dari tempat tidur mereka, dikatakan dalam firman Allah Ta'ala, tatajaffa junubuhum 'anil madaji', lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidur mereka, dan mereka dalam keadaan berdiri salat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memohon dan berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ya fila barakallahu fikum, Allah katakan dalam Al-Qur'an, bagi mereka Allah berikan, wa ma tufiyalahum min qurrati ayun, Allah berikan kepada mereka yang tersembunyi dari pandangan mereka, tak tampak sekarang di dunia. Apa yang Allah berikan kepadanya? Qurrata ayun, yaitu Allah beri dia bidadari yang sangat cantik nanti di surga Allah Ta'ala. Kata para ulama, jadikan sholat tahajud itu maharmu untuk melamar bidadari surga. Karena itu mas kawinnya istilahnya. Kalau engkau rajin sholat malam, insya Allah di surga Allah beri engkau qurrata ayun, itu bidadari surga. Tapi kalau engkau malas, ya kalah oleh musuh dalam selimutmu, ya sudah, engkau tak dapat apa-apa. Siapa musuh dalam selimut? Istri kita. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, ya, inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharuhum. Allah katakan dalam surat Al-Ghafur ini, Allah ingatkan kita, sungguh istrimu, anak-anakmu itu bisa jadi musuhmu. Hati-hati kamu, hati-hati kalian, karena istri-istri kalian, anak kalian bisa jadi musuh kalian. Musuh itu kan sifatnya apa? Mengalahkan kita. Musuh kita tolong berusaha mengalahkan kita, seperti kita kalau bisa mengalahkan musuh. Nah ini Anda akan dikalahkan atau Anda mengalahkan. Kalau Anda perkasa, kuat, gagah, biarpun kalian musuhnya ada di dekat kalian, kalian akan siap mengalahkannya. Tapi kalau kalian lembek, lemah, bukan ditindis gunung, cuman tangan istri yang nindis gak bisa bangun. Subuh dipanggil untuk sholat, ya, bukannya bangun segera untuk sholat istilahnya, malah mancal kemul istilahnya. Selimut tambah lagi, tambah lelap lagi. Dipanggil as-shalatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Dibalik, tidur baik daripada sholat katanya. Ini karena kalah sama istrinya. Tapi kalau dia enggak kalah, dia bangunkan kayak Rasulullah SAW, beliau sholat malam. Kalau sudah menjelang subuh, beliau bangunkan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha untuk supaya apa? Supaya sholat witir. Beliau bangunkan istrinya. Dan subhanallah, kalau suami istri kerjasama dalam perkara ini, apa yang Allah katakan? Beliau Rasulullah sampaikan kepada kita, rahimallahum ra'an, rahimallahum ra'atan. Allah merahmati seorang wanita ketika dia bangun sholat malam, lalu ia pun ya berwudu sholat malam, ia bangunkan suaminya, diperciki air kalau enggak bisa bangun supaya dia ringan bangunnya untuk sholat malam. Sebaliknya begitu pun Allah merahmati suami, bangun sholat malam dia berwudu, lalu dia bangunkan istrinya, kalau enggak bisa bangun dengan dikorek atau dipanggil, diperciki air. Percik saja ya, jangan disiram, nanti ngamuk. Dipercikin saja supaya dia bangun. Ini Allah rahmati. Coba ya ikhwah, yang kita butuhkan ini rahmat Allah dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, di rumah kita. Maka bangunlah kerjasama. Karena kadang mungkin suami lelah, malam kurang tidurnya, sehingga bangun pagi terlambat. Istri yang bangunnya tempo, bangunnya awal, lebih duluan bangunin. Atau sebaliknya, istri terlalu capek dengan kerjaannya, suami bisa bangun duluan, bangunin. Jangan sama-sama tidur, sama-sama enggak mau bangun. Bangun matahari terbit, terlambat. Ya, rizkinya sudah, pintu rahmat sudah tertutup istilahnya. Jangan sampai. Barakallahu fikum ya ikhwah. Makanya Allah katakan dalam suratul Ahzab, Allah sampaikan wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah, begitupun wanita yang banyak zikir. Dijanjikan oleh Allah Ta'ala, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah beri mereka di akhirat nanti, yaitu apa? Allah beri mereka itu ampunan sehingga selamat dari azab neraka. Allah beri mereka rahmat Allah Ta'ala, dengannya dapat surga Allah Ta'ala. Yang kedua, kasratul istighfar bil ashar. Beliau katakan sholat tadi yang pertama. Yang kedua, banyak-banyak beristighfar di waktu sahur. Ya fila barakallahu fikum, ada satu hadis. Saya sampaikan tambahan untuk tadi. Rasulullah SAW menyeru kepada seluruh umatnya. Apa kata beliau? Ayyuhan nas, afshush shanam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu wan nasu niyam, tadkhulul jannah bisalam. Beliau katakan dalam hadis ini menyuruh kepada kita, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Apa yang beliau katakan? Afshush shanam, sebarkan oleh kalian salam di tengah-tengah kalian supaya rahmat Allah menebar, menyebar. Ya. Kemudian yang keduanya, at'imut ta'am, kalian berilah makanan kepada orang-orang di antara kalian. Wasilul arham, sambung silaturahmi kalian. Wasallu bilaili wan nasunia, kalian sholatlah di malam hari saat manusia ada tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan selamat, kata beliau Rasulullah SAW. Lihat ya fila barakallahu fikum. Sholat malam ini, qiyamul lail ini termasuk tanda orang-orang soleh. Dia tidak akan tinggalkan sholat malamnya. Ciri khas orang-orang yang soleh. Yang akan mendatangkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Membuka pintu kebaikan dan pintu rizki bagi hamba tentunya. Kalau dia mau meminta kepada Allah. Ingat, mintalah rizki yang baik. Bukan yang banyak. Karena kadang banyak tidak baik, kayak Korun jadinya. Sombong, hanya Allah murka. Minta jabatan kayak Fir'aun, kalau dia tidak mau syukur, akhirnya kufur. Wal'iyadzubillah. Terus kita lihat banyak istighfar di waktu sahur. Dan ya fila barakallahu fikum. Allah sampaikan kepada kita, mereka orang-orang yang banyak-banyak beristighfar. Terutama di saat-saat waktu sahur. Ya. Yang tadi Allah sampaikan, siapa yang minta ampun padaku, aku ampuni dia. Allah janji, kalau minta ampun, aku ampuni dia. Nah ya fila barakallahu fikum. Disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 17. Allah katakan, setelah Allah sebutkan dalam ayat yang sebelumnya, Qul la unabbi'ukum bi khairin min danikum. Lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Allah katakan, maukah aku beritakan kepada kalian yang lebih baik daripada dunia dengan seluruh perhiasan dunia. Sebelumnya Allah sebutkan di ayat yang ke-14 tentang kenikmatan dunia. Dan setelah itu dikatakan, maukah aku berikan kepada kalian berita yang lebih baik dari semua itu, dari kenikmatan dunia? Lilladzina taqau, bagi orang-orang yang bertakwa nanti inda rabbihim, di sisi Allah, Allah siapkan jannatin tajri min tahtiha al-anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka diberi nikmat surga Allah Ta'ala. Ditambah lagi wa azwajun mutahharatun, bidadari-bidadari yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Dan ditambah lagi ya, waridwanun minallah, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu basirun bil ibad, Allah Maha tahu tentang apa yang diperbuat kita hambanya. Nah, untuk siapakah ini? Allah katakan mereka adalah as-sadiqina, disebutkan orang-orang yang jujur. As-sabirina, orang-orang yang sabar. Mereka yang dapat adalah al-mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang selalu beristighfar di waktu sahur. Ya fila barakallahu fikum, waktu sahur, waktu sebelum subuh. Enggak ada sahur sesudah subuh. Makanya di waktu-waktu sahur itu kesempatan kita sempatkan doa. Terlebih di bulan Ramadan. Namun kadang kita asik makan sahur lupa doanya. Padahal itu saat-saat mustajabah. Kita beristighfar di waktu sahur. Dan ingat ya fila barakallahu fikum, sekian banyak keutamaan istighfar yang Allah berikan kepada kita hambanya. Ya. Di antaranya dengan sebab kita banyak beristighfar, Allah akan berikan pada kita kenikmatan-kenikmatan yang bagus, yang baik, yaitu nikmat dunia, nikmat akhirat. Ya, dengan kita beristighfar kepada Allah akan turun hujan sebagai rahmat Allah Taala. Fastaghfiru istighfara yursilis sama'a 'alaikum midrara. Dengan kalian banyak beristighfar, Allah turunkan hujan rahmat untuk kalian. Ya, dan Allah akan berikan kepada kita anak-anak keturunan yang baik. Dan Allah akan menambahkan bagi kita kekuatan. Dengan kita banyak beristighfar, semakin kuat kita. Karena barakallahu fikum, yang bikin manusia lemah itu maksiat, dosa. Semakin banyak istighfar, dia makin kuat posisinya dan makin sehat. Bismillah. Karenanya beliau Rasulullah SAW ingatkan kepada kita, ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiruh. Wahai sekalian manusia, kalian tobatlah kepada Allah dan beristighfarlah, minta ampunlah. Ini atubu ilallah fil yaumi mi'ah, aku bertobat pada Allah beristighfar satu hari 100 kali. Nabi SAW, apa dosanya? Tidak ada, karena terjaga dari dosa, namun belum beristighfar kepada Allah banyak. Sedangkan kita dosa tak terhitung banyaknya sampai kita lupa. Istighfarnya kadang-kadang kalau enggak lupa. Kalau sempat beristighfar. Kadang sholat salam lari, enggak sempat istighfar lagi. Habis sholat enggak istighfar lagi. Mengapa kita habis sholat kok istighfar terkadang kalaupun kita sudah laksanakan ibadah. Dalam kita ibadah kadang ada kekurangannya. Mungkin kurang khusyuk atau kurang tumaknina. Maka selesai sholat pun kita beristighfar. Taib afila barakallahu fikum, ini berkenaan dengan istighfar. Banyak-banyaklah di waktu sahur. Karena Allah Ta'ala sudah sampaikan dalam hadis kudsi tadi, siapa minta ampun pasti aku ampuni. Dan dengan kita beristighfar kepada Allah, kita bersih dosa kita, Allah akan berikan rahmat, Allah mudahkan rezeki kita. Afila barakallahu fikum, begitupun kita dalam mengais rezeki. Jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saat kita apa? Mencari rizki. Sungguh ya fila barakallahu fikum, rizki yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah untuk mendapatkannya, untuk mengejarnya. Karena beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan kepada kita, nafasaruhul kudus firra'i, kata beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, telah membisikkan kepadaku Ruhul Kudus, yaitu Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, ya, membisikkan kepadaku dalam relung hatiku, annan nafsan la tamut hatta tustakmal rizquha. Sungguh satu jiwa seseorang itu tidak akan mungkin dia mati hingga dia telah disempurnakan oleh Allah rizkinya. Fattaqullah wa ajmilu fit talab. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan baguslah kalian dalam mencari rizki. Wala yahmilannakum istibta'ur rizki antarlubu bima'asillah. Jangan sekali-kali atau jangan sampai membawamu karena susah atau lambatnya rizkimu untuk maksiat kepada Allah. Jangan sampai sebab rizki susah, jualan kok enggak laris, cari dukun ben laris, umpamanya gitu. Ya. Terima gaji kok enggak cukup-cukup, korupsi biar cepat dapat ya rezeki. Ini perilaku yang enggak benar. Enggak amanah. Jangan sampai lambatnya rezeki membuat kamu maksiat kepada Allah. Karena apa? Fa innallaha la yudriku ma indahu illa bi ta'ati. Sungguh yang di sisi Allah tak mungkin kau peroleh kecuali dengan taat kepadanya. Ini dalam silsilah sahihah Syekh Albani mensahihkannya. Naam ya fila barakallahu fikum, makanya kita barengi dengan istighfar supaya Allah permudah rizki kita dan Allah barokahi rizki kita, ya. Jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah karena akan menutup pintu rahmat dan juga mempersulit rezeki kita dengan maksiat pada Allah. Kalau mungkin ada yang bertanya, loh kenapa mereka yang maksiat kok masih dapat rezeki, malah banyak rezekinya? Itu ingat ikhwah, adalah istidraj. Itu Allah luluh dia. Sebab diingatkan kita oleh Nabi SAW, kalau ada seorang hamba diberi rezeki karena dia, padahal dia bermaksiat kepada Allah, itu adalah istidraj, Allah luluh. Sehingga dia makin banyak maksiatnya, makin terlalu dosanya, akibatnya Allah azab dia, tiba-tiba lagi maksiat, dicabut nyawanya. Belum sempat taubat. Jangan kita seperti itu. Taibafillah barakallahu fikum. Jadi orang-orang yang beristighfar, itulah Allah akan memberikan kepadanya keberkahan, kebaikan, seperti Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk orang yang beristighfar itu Allah angkat bencana, bala, petaka dari dia. Allah tidak mungkin mengazab seseorang. Ya, wa may yu'adzibullah, Allah tidak mungkin mengazab wa anta fi, sedangkan engkau ya di tengah-tengah mereka wahai Nabi, wa may yu'adzibuhum wa antum mustaghfirun. Allah enggak mungkin mengazab mereka, menimpakan azab pada mereka, kalian di tengah-tengah mereka dan kalian minta ampun kepada Allah. Wallahu a'lam bisawab. Untuk sebut ini Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal. Kemudian yang ketiga, beliau katakan adalah ta'ahudut sadaqah. Kalian perbanyaklah sadaqah. Karena yufila barakallahu fikum, sadaqah yang kita berikan bukan membuat rezeki kita hilang atau rezeki kita tertutup. Justru makin tambah dan makin terbuka pintu rezeki kita. Lihat yang disampaikan baginda yang mulia Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ma naqasat sadaqatun min malin. Sedekah itu tidak bakal ngurangi hartamu. Harta seseorang enggak akan berkurang dengan sedekah. Lu enggak berkurang bagaimana? 1 juta dikasihkan 100 ribu tinggal 900 ribu yang dia punya. Itu kan berkurang. Secara akal nampak berkurang. Tapi hakikatnya itu enggak berkurang. Justru yang 100 ribu yang dia infakkan Allah simpan menjadi simpanan dia dan akan dikembangkan oleh Allah terus. Allah tambahkan, lipat gandakan kebaikannya sampai berlipat-lipat. Sehingga ya fila barakallahu fikum, dengan dia bersedekah tidak akan hilang. Sehingga dikatakan zakat dengan kata zakat ini karena numu, tambah rezeki seseorang. Dan beliau telah ingatkan kepada kita dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah SAW, bahwa beliau Rasulullah SAW bersabda, husinu amwalakum bisdakat wadawaw mardakum bisadaqah. Kalian lindungi hartamu dengan zakat, ya, dengan sedekah. Dan kalian berobatlah, cari kesembuhan dari penyakitmu dengan sedekah. Kalau kalian ingin sehat, banyak-banyak sedekah. Kalian sakit ingin sembuh, sedekah. Apa kaitannya? Sakit itu bisa karena dosa kita dan Allah berikan kita sakit untuk kafarah. Kalau sudah dengan sedekah sudah ditutup dosanya, sembuh biidznillah. Sehingga ya fila barakallahu fikum, jangan lupa kalau kita timpa sakit banyak-banyak istighfar, mungkin karena dosa kita, iringi dengan sedekah. Biidznillah sembuh dengan itu. Pujilah Allah. Karena Allah menghapuskan dosa-dosa kita yang menjadikan sebab sakitnya kita. Bagi seorang mukmin, kalau orang kafir sakit memang azab. Tapi orang mukmin bisa jadi rahmat. Dan qiyo fila barakallahu fikum, beliau Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala kadang menganugerahkan pada seseorang kelebihan dari sisi rizki, baik itu jabatan atau harta. Kalau dia selama terus-terus membantu saudaranya dengan kemampuan yang dia miliki, entah harta atau kedudukan, dia gunakan untuk membantu saudaranya dalam kebaikan-kebaikan, Allah akan jaga rizkinya tetap bersama dia dan Allah tambah rizki dia. Tapi kalau dia pelit, bakhil, dia tidak mau memberikan ya, kebaikan kepada saudaranya, paling dikasih rizki oleh Allah Ta'ala, dia berhenti. Allah tutup dia punya rezeki, Allah pindahkan ke yang lain. Maksudnya Allah tutup bagaimana? Allah tutup rezeki dia. Allah kasih ke yang lain. Kita umamanya. setiap bulan, setiap saat kita selalu memberi bantuan kepada pesantren atau yang semisalnya ya, panti asuhan anak yatim piatu umpamanya. Atau kita membantu ke masjid, bayar listriknya, bayar airnya dan sebagainya. Tiba-tiba setan menggoda kita. Ada saudara kita jamaah di masjid itu yang bikin tersinggung kita. Lalu kita motong, dah saya gak mau lagi bantu masjid. Rugi orang yang begini. Ketika dia sering membantu masjid, membantu pesantren, lancar rezekinya. Begitu dia motong kan tersinggung. Dia motong, gak mau lagi melanjutkan kebaikan itu. Allah cabut rezeki dia. Allah pindahkan ke yang lain. Dia usahanya mulai kolep. Rumah tangganya mulai ya goncang. Usahanya mulai susah. Ya. Makin semangat dia mencari dunia, makin lupa, makin jauh dari masjid. Tersinggung dengan teman saudara-saudara di masjid, jamaah di masjid umumnya. Dia menjauh, makin menurun rizkinya. Dan ini terjadi, barakallahu fikum, bukan hal yang ya dusta. Beliau Rasulullah SAW kabarkan itu pasti terjadi. Jangan sampai kita menganggap kalau tanpa saya enggak mungkin akan jalan. Kenapa? Menganggap dirinya paling banyak berjasa. Hartanya, tenaganya, waktunya, perhatiannya. Selalu dia dan dia. Tiba-tiba mutung. Tidak lagi mau memberikan kebaikan itu. Allah cabut. Kesempatan itu Allah beri yang lain. Sehingga datang orang baru. Menggantikan posisinya. Memberikan bantuan untuk masjid, pesantren dan sebagainya. Rugi kalian. Ya. Menganggap rezeki itu. Kayaknya seakan-akan kita yang mengaturnya. Tidak. Ingat ya fila barakallahu fikum. Allah akan memberikan tambahan harta dengan engkau sedekahkan. Ya, mengalir hartamu. Ya, jangan sampai kita mengira atau menyangka rezeki itu akan berkurang, harta kita berkurang karena sedekah, tidak. Justrulah akan bertambah dengannya. Bahkan fil barakallahu fikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang masyhur kita sering mendengarnya, beliau menghabarkan kepada kita dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakan yanzilan fayaqul ahaduhuma. Kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba saat di pagi hari ia berada melainkan malaikat, dua malaikat turun kepada dia. Lalu kedua malaikat ini berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafan, ya Allah, berilah ganti orang yang berinfak, ganti yang baik. Sementara yang satunya berdoa, Allahumma ati muni'an talafan, ya Allah, berilah orang yang menahan diri, enggak mau sedekah, yang bakhil, beri ia kebangkrutan. Lihat ya fila barakallahu fikum, ini doa malaikat. Untuk orang yang bakhil didoakan bangkrut. Sehingga beliau katakan, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang ketiga, kalian banyak-banyak sedekah. Karena ini akan membuka pintu rahmat Allah dan memberikan yang terbaik bagimu ganti sedekah yang kau berikan. Sedekah di pagi hari buat keluarga, buat ya anak kita, itu juga sedekah yang paling bagus. Jangan dikira yang kita berikan untuk nafkah istri kita, anak kita itu bukan sedekah. Itu sedekah ya ikhwa barakallahu fikum. Bahkan beliau katakan dinarun. Anfaqtahu fisabilillah dinarun anfaqtu lilmasakin. Satu dinar yang engkau infakkan untuk di jalan Allah. Satu dinar kau infakkan untuk orang miskin. Dan satu dinar yang kau berikan untuk istrimu, anakmu, keluargamu maksudnya. Yang paling afdal yang untuk keluargamu. Karena kalau sampai engkau telantarkan mereka, engkau dosa. Tapi barakallahu fikum, dan yang keempat, ya barakallahu fikum, yang menarik rizki kita adalah adzikru awalin nahar wa akhiruhu. Banyak-banyak kita berzikir di awal siang dan di akhir siang. Yang dicontohkan Rasulullah SAW itulah zikir pagi dan petang. Bada subuh kita duduk sampai matahari terbit kalau bisa, lalu sholat dua rakaat. Ini pahalanya seperti orang haji dan umroh, taman, taman, taman, kata beliau. Sempurna, sempurna, sempurna. Apa yang dibacanya? Yang dibaca seperti yang dibaca Rasulullah SAW. Ya, kita baca subhanallah 100 kali. Ya, subhanallah bihamdi. Baca la ilaha illallah syarika 100 kali. Atau istighfar 100 kali. Ini diantaranya. Dan ada yang lebih singkat lagi. Lebih simple. Ketika zikir pagi, zikir petang. Beliau ajarkan kita doa zikir yang simpel tapi luar biasa kandungannya. Yaitu yang mana diantaranya? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatih. Singkat, baca 3 kali ini sudah luar biasa nilainya, cakupannya. Pertama, subhanallah bihamdihi adada khalqihi. Dia, kita memuji kepada Allah dengan mengucapkan tasbih, memuji kepada Allah Ta'ala adada khalqihi, sebanyak bilangan makhluknya. Berapa jumlahnya makhluk Allah semua? Tidak bisa terhitung. Ya, wa zinata arsihi, seberat arsnya. Berapa ribu, berapa juta ton, tidak bisa terukur oleh kita manusia. Kemudian wa midada kalimati, sebanyak tinta yang untuk menulis kalimat Allah. Kita mengucapkan subhanallah sebanyak itu. Walaupun kita enggak sebanyak itu, tapi sudah mewakili sebanyak itu kita bertasbih kepada Allah. Berapa tinta yang untuk menulis kalimat Allah? Subhanallah, dikatakan dalam surat Al-Kahfi, "Kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Allah katakan, sampaikan wahai Nabi, andaikan semua samudra yang ada di bumi ini dijadikan tinta untuk menulis kalimat Allah, ilmu Allah Ta'ala, tak mungkin akan selesai. Bahkan sudah kering itu samudra airnya sebelum selesai menulis kalimat Allah, walaupun ditambah 7 kalinya. Banyaknya itu. Wa midada kalimatihi. Kemudian, ya fila barakallahu fikum, ini jumlah yang luar biasa. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi. Ya, sesuai dengan yang diridho oleh Allah, bagi Allah kita bertasbih. Wa zinata arsihi wa midada kalimati. Ini kalimat yang dibaca cukup 3 kali kita, pagi, sore 3 kali lagi. Ini dicontohkan Rasulullah SAW, luar biasa ya ikhwah. Jangan kita menganggap orang pada pergi sudah ya, buruan rezeki, kita masih zikir di masjid. Sabar dulu. Rizkinya orang itu enggak bakal keliru Allah berikan. Terkadang kita coba lihat. Orang-orang kafir kadang buka toko jam 9. Kita dari subuh sudah buka. Tapi mereka lebih banyak dapat daripada kita yang buka dari pagi. Terkadang seperti itu. Begitu buka, serbu pelanggan. Kita yang buka dari tadi enggak ada satu pun yang datang. Karena Allah belum menghendaki. Dan jangan tertipu, kalau begitu saya kafir saja ya. Jangan. Itu ada istidraj. Kalau orang kafir diberi kemudahan rezeki, itu istidraj. Namun kita berusaha kepada Allah, banyak berbuat zikir pagi dan petang. Untuk melengkapi ya barakallahu fikum, kata beliau juga, arba'un mun ya, tamna'ur rizki. Ada 4 yang menghalangi rizki kita. Kalau tadi 4 yang membuka, yang menarik rizki. Apa yang pertama tadi? Qiyamul lail. Yang kedua banyak istighfar di waktu sahur. Yang ketiga apa? Banyak sedekah. Yang keempat banyak berzikir pagi dan petang. Ini 4 perkara yang akan menghalangi rizki. Yaitu pertama kata beliau, naumus subhi. Naumus subhah, tidur pagi. Habis subuh dengkur, habis subuh tidur. Orang kerja aktivitas dia tidur lagi. Secara rizki dia terhalang. Dan ini akan berdampak buruk. Orang tidur pagi biasanya akan mudah terkena oleh apa namanya diabetes. Karena waktunya untuk aktivitas membakar kalori yang dia makan malamnya dan kemarin dia makan, dia pakai tidur, akhirnya numpuk gula dalam tubuhnya, akhirnya jadi pabrik gula dalam tubuh. Gulanya berlebih, nggak bisa dijual tapi gula ini, ya bikin tidur, tidur, tidur, senang tidur, akhirnya dia sudah malas kerja, lemas badannya, akhirnya rezekinya tertutup. Wa'iyadzubillah, salah sendiri. Yang keduanya, qillatus sholat, sedikit sholatnya. Sedikit sholat berarti dia pemalas sholatnya, otomatis kurang istighfarnya. Terus yang berikutnya kata beliau, al-kasalu, malas. Ini juga menahan apa, menutup pintu rizki. Menghalangi pintu rizki. Menghalangi datangnya rizki itu karena sifatnya malas. Ya fila barakallahu fikum, walaupun dikasih rizki oleh Allah Ta'ala, orang yang semangat dan orang yang malas beda tentunya. Orang bertawakal bukan berarti malas, asal tawakal aja deh. Allah kasih nanti juga datang sendiri rezekinya. Dia malas-malasan, dia enggak bisa seperti jadi alasan. Karena beliau anjurkan kepada kita untuk semangat kita. Ihris ala ma yanfa'u. Mestinya engkau bersemangat pada perkara yang memberimu manfaat. Kalau memang engkau kerja bertanam sebagai petani atau kerja sebagai pekerja, ya, berjualan orang pedagang, semangat. Allah kasih rezeki dari jalan itu. Terus yang keempat, yang menghalangi rezeki adalah al-khiyanah. Orang bersikap khianat. Subhanallah ikhwah, kalau sudah khianat, rezekimu tertutup. Awalnya kerjasama, bagi hasil. Tapi kamu khianat, akhirnya temanmu mundur, enggak mau lagi dengan kamu. Kamu susah cari orang, kenapa? Enggak dipercaya lagi sama teman-temanmu. Ditinggalkanlah teman-temanmu, ini menutup pintumu rezekimu sendiri. Menghalangi rezekimu sendiri, karena sifat jelekmu. Khianat, wa'iyadzubillah. Dipekerjakan, suruh kerja, korupsi. Atau mencuri, khianati majikan. Tutup. Ngelamar kerja enggak bisa. Kenapa? Orang bilang, jangan dia. Itu enggak amanah. Susah. Susah. Orang kalau sudah tidak ada amanah padanya. Wa'iyadzubillah. Jangankan masalah harta. Istri saja kalau orang enggak amanah, susah untuk diberi oleh Allah. Ya, ini pemuda, tapi enggak amanah, terkenal dia enggak amanah. Susah orang tua mau terima dia jadi anak mantunya. Tapi kalau dia amanah, jujur, insya Allah orang semua senang dengannya. Mudah rezekinya dan mudah jodohnya insya Allah biidznillah. Hey, barakallahu fikum ya ikhwah. Karena waktu antum aktivitas yang lain, mohon maaf sampai di sini dulu insya Allah. Ya. Dan itu nukilan yang kami nukilkan dari kitab Zadul Ma'ad Imam Ibnu Qayyim Ta'ala. Mudah-mudahan bisa jadi renungan bagi kita untuk membenahi langkah hidup kita. Agar kita bisa memulai dengan kebaikan dan dapatkan kebaikan sehingga kita mengakhiri dengan kebaikan pula. Barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.